Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd. Program Fasihkan Huruf pada episode kali ini membahas beberapa kesalahan saat mengucapkan huruf zai dan di mana kita seharusnya mengucapkan huruf zai. Yang pertama, mengubah huruf zai menjadi jim. Ini perubahan huruf, berarti mengubah arti. Contoh, misalnya mengucapkan zulzilat yang seharusnya huruf zai menjadi juljilat. Juljilat. Juljilat mengubah huruf zai menjadi huruf jim dan tidak seharusnya mengucapkan demikian. Yang kedua, mengubah huruf zai menjadi huruf sin. Contoh, mengucapkan zulzilat menjadi sulsilat. Ucapan yang demikian adalah ucapan yang tidak tepat karena mengubah huruf zai menjadi huruf yang lainnya. Yang ketiga, mengucapkan za menjadi ya. Misalnya, mengucapkan kata zulzilat menjadi yuljilat. Yuljilat berubah menjadi huruf ye atau ya. Ini perubahan huruf yang berarti mengubah arti jika kita mengucapkan zulzilat menjadi yuljilat. Lalu bagaimanakah huruf zai yang fasih diucapkan? Huruf zai kita ucapkan dengan meletakkan akhir ujung lidah kita pada permukaan bagian dalam dari gigi-gigi seri bawah. Za. Za. Dan pada saat yang sama, ketika kita mengucapkan huruf zai, kita sertakan padanya sifat safir, yaitu desis. Az. Az. Azza, za, zi, zu. Saya ulang kembali. Za, zi, zu, az, iz, uz. Azza, izzi, uzzu. Sehingga mengucapkan ayat pertama dari surah Az-Zalzalah yang tepat. Iza zulzilatil ardu zilzalaha zulzilat dan zilzalaha. Demikian pengucapan huruf zai. Insyaallah jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.